السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas, Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Dan kita sampai pada ayat yang ke-82 dari surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mau mempelajari Al-Quran? Kalau saja bukan dari sisi Allah, niscaya mereka akan mendapati padanya perselisihan, tanaqud, kontradiksi yang banyak. Kalau saja bukan dari Allah. Demikian ayat yang ringkas dari Allah SWT. Yang kata Syekh Sa'di rahimahullah, ya'muru ta'ala bitadabburi kitabihi. Ayat ini menyuruh agar kita bertadabbur terhadap kitabnya, terhadap Al-Quran. Ma huwa tadabbur? Qala huwa at-ta'ammul fi ma'anihi. Makna tadabbur adalah memperhatikan makna-maknanya. Watahdiqul fikri fi, dan memusatkan pikirannya pada ayat tersebut. Wa fi mabadihi wa awaqibihi, memfokuskan perhatiannya pada mabda-mabdanya dan akibah-akibahnya. Yakni awalnya apa, akibatnya apa. Awalnya seperti ini, akibatnya begini. Kalau awalnya seperti itu, akibatnya begitu. Perhatikan, pelajari. Perkara yang baik, mesti akibatnya baik. Perkara yang jelek, akibatnya akan jelek. Al-Quran membahas, menerangkan, dan kita disuruh oleh Allah SWT untuk memperhatikannya, dan juga mempelajari lawazimu dzalik. Lawazim adalah konsekuensi-konsekuensinya. Mabda'nya ini, akibatnya ini, konsekuensinya ini. Harus tahu. Kalau kita bersikap begini, akibatnya ini. Dan nanti konsekuensinya begini. Itu semua ada dalam Quran. Dan tidak saling bertentangan. Justru saling mendukung. Satu dengan lainnya. Fa inna tadabbura kitabillah miftahun lil ulumi wal ma'arif. Dengan bertadabbur kepada Al-Quran, kepada kitabullah, akan terbuka ilmu-ilmu yang banyak. Pengenalan-pengenalan yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Akan terbuka pintunya dengan tadabbur. Wabihi yastantiju kullu khairin wa tastakhriju minhu jami'al ulum. Dan dengan tadabbur akan menghasilkan segala kebaikan. Wa tastakhrij, dan akan mengeluarkan segala ilmu yang ada di dalamnya. Wa bihi yazdadul iman, dan dengan itu bertambah imannya. Namun bengong itu bukan tadabbur. Tadabbur itu perhatikan. Satu, membuka pintu ilmu dan pengenalan. Dengan tadabbur akan membuka pintu ilmu dan pengenalan. Pengenalan terhadap Allah, pengenalan terhadap Rasulnya, pengenalan terhadap agamanya. Dua, wabihi yastantiju kullu khair. Dengan tadabbur akan dikeluarkan daripadanya segala kebaikan. Ketiga, akan didapatkan di dalamnya segala macam ilmu. Kalau tadi pengenalan, kalau sekarang ilmu. Ilmu fikih ada di Quran. Ilmu waris ada di Quran. Apalagi segala macam ilmu ada dalam Quran. Wa bihi yazdadul iman. Yang keempat, dengan tadabbur akan bertambah iman di dalam hati. Wa tarassakha syajaratuhu, dan akan semakin kokoh pohon keimanan di dalam hati. Digambarkan iman seperti sebuah pohon yang kalau terus disiram maka akan semakin kokoh. Benih iman ditanam, disiram dengan qiraatul Quran, mempelajari Al-Quran, bertadabur Al-Quran, mempelajarinya, tafsirnya, akan tumbuh iman tadi menjadi pohon yang sangat besar. Semakin kokoh, semakin kokoh, semakin kokoh, akarnya semakin menghunjam, dan pohonnya semakin besar. Masya Allah. Dengan apa? Tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah mereka tidak mau bertadabbur, mempelajari Al-Qur'an? Fa innahu yu'arif birrabbil ma'bud. Yang berikutnya, dengan tadabbur akan mengenalkan seorang hamba kepada Rabb-nya. Yu'arif birrabb, mengenalkan Rabb-nya, al-ma'bud, sesembahannya. Wa malahu min sifatil kamal, juga mengenalkan sifat-sifatnya yang sempurna, sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yunazzihu anhu min simatin naqas, dan apa-apa yang tidak pantas baginya, yang harus kita sucikan Allah daripadanya, yaitu simatun naqas, sifat-sifat kekurangan. Dengan tadabbur kita mengenali Allah, mengenali sifat-sifatnya yang sempurna dan juga tahu apa yang tidak pantas bagi Allah, apa yang tidak layak bagi Allah dari sifat-sifat kekurangan. Yang berikutnya, dari faedah tadabbur adalah yu'arrif at-tariqul musilah ilaih. Mengenalkan jalan yang akan mengantarkan kita kepadanya. Mengantarkan seorang hamba kepada Allah, kepada keridhaannya, kepada rahmatnya. Wasifatu ahliha. Dan juga mengenali orang-orangnya. Orang-orang yang berjalan di jalan tersebut. Perhatikan barakallahu fikum. Pertama, mengenali Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, dengan segala af'alnya yang mulia, dan mensucikannya dari apa yang tidak pantas baginya, mensucikannya dari semua simatun naqs, kekurangan-kekurangan. Setelah itu mempelajari tariq, bagaimana menuju keriduan Allah agar Allah ridha. Ada orang yang kenal Allah tapi enggak kenal jalannya, sehingga dia ingin kepada Allah tetapi dengan cara yang salah. Seperti kaum sufi, mereka dengan semedi, dengan tirakatan, dengan menyepi di gunung-gunung, di gua-gua dan sebagainya, katanya ingin keriduan Allah. Bukan itu caranya. Caranya justru meramaikan masjid. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Sesungguhnya yang akan memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka kalau sudah kenal Allah al-ma'budu bihaq, yang diibadahi dengan hak, maka berjalanlah ke sana. Bagaimana caranya? Mendekat kepada Allah, taqarrub ilallah. Bagaimana caranya? Di dalam Quran juga ada. Maka dengan tadabbur tahu tariq, tahu jalannya. Baik, jalan kepada Allah. Apa kata Allah dalam Quran? Di antaranya menerangkan jalannya. Aqimish shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Tegakkan salat di dua penjuru siang, maghrib dan subuh, dan tengah malam salat isya. Diajarkan oleh Allah Ta'ala salat. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian puasa. Itu semua barakallahu fikum di dalam Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Tidakkah kalian bertadabbur mempelajari Al-Quran? Di antara faedahnya mengenali Allah, mengenali jalan bagaimana bisa mendekat kepada Allah, taqarrub ilallah, bagaimana kita bisa diridhoi oleh Allah, diterangkan. Wa ahliha. Dan juga mengenali orang-orang yang berjalan ke sana. Bukankah kita berjalan di dunia tidak sendirian? Maka ketika kita mempelajari Al-Quran, kita tahu orang-orang ini, masya Allah, berjalan kepada Allah. Kok tahu dari mana? Dari Quran. Ciri-ciri orang mukmin, ciri-ciri orang beriman, ciri-ciri ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna ala al-ardi hauna, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang maha rahman adalah yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang tidak sombong, yang kalau diganggu oleh orang lain, qalu salama. Juga orang beriman tahu ciri-cirinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah, orang-orang beriman itu adalah yang kalau ditegur dengan nama Allah bergetar hatinya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Berarti tahu jalan dan tahu orang-orangnya siapa saja. Baik. Sekarang yang berikutnya. Kasih nomor sendiri. Nomor berapa itu? Yang berikutnya. Juga kita mendapatkan ilmu dan dikenalkan. Malahum indal qudumi alaih. Apa yang mereka dapatkan ketika mereka sudah sampai kepada Allah. Sudah mengenali Allah, mengenali jalannya, mengenali orang-orangnya yang jalan di sana. Dan juga mengenali apa dapatnya kalau sudah sampai pada Allah. Al-Jannah. Allah gambarkan dalam Quran sekian kali tentang surga. Indahnya, nikmatnya, kekalnya, abadinya. Allah gambarkan. Ini yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah Wama lahum indal qudumi alaih. Tayyib. Juga dari Quran kita mengenali yu'arriful aduwu alladhi huwal aduwu alal haqiqah. Dikenalkan siapa musuh-musuhnya. Ini tadi jalan yang benar kepada Allah. Ini orang-orang yang jalan kepada Allah. Dan belajar pula kita tahu siapa musuh-musuhnya. Musuh-musuh orang beriman. Musuh Allah dan musuh Rasulnya. Allah terangkan dalam Al-Quran tentang orang-orang kafir. Innal ladhina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir. Allah gambarkan. Min ahlil kitab wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lagi diterangkan bagaimana orang-orang kafir menentangnya. Setelah itu Allah gambarkan pula jenis munafiqin. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang kafir, munafiqin itu di kerak paling bawah. Dikenalkan musuh-musuhnya siapa? Orang kafir, ahlil kitab, munafiq. Siapa lagi? Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah mereka tidak mau mempelajari Al-Qur'an? Kalau mereka mempelajari Al-Qur'an akan kenal Allah, kenal jalannya kepada Allah, kenal orang-orang yang berjalan kepada Allah dan kenal siapa musuh-musuhnya dan kenal pula apa yang akan mereka lakukan, makar-makarnya, tipu daya, tipu dayanya. Dan kalau kalian berhasil kepada Allah, kalian akan mendapatkan jannah. Itu semua ada dalam Al-Qur'an. Qala rahimahullah. Mengapa beliau perlu menegaskan dengan kalimat alal haqiqah? Yu'arriful adu alladhi huwal aduwu alal haqiqah. Musuh yang benar-benar musuh. Secara hakikatnya musuh. Karena barakallahu fikum, manusia di dunia ini sering menganggap fulan musuh, fulan musuh, fulan musuh. Ternyata siapa mereka? Muslimin. Hanya karena utang gak bayar dikatakan musuh. Hanya karena kata-katanya menyinggung perasaan dikatakan musuh. Hanya karena urusan salah paham dikatakan musuh. La la la la. Ha'ulai muslimun. Tetapi yang dimaksud adalah adu alladhi huwal adu bil haqiqah. Musuh yang benar-benar musuh secara hakikat. Yang sampai Allah kenalkan. Allah kenalkan dengan kalimat inna syaitana aduwwan lakum. Inna syaitana aduwwu lakum fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian. Jadikanlah sebagai musuh. Adapun yang bukan musuh, jangan dijadikan musuh. Ikhwanu fillah a'azzakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena ternyata di masyarakat sering terjadi kesalahpahaman. Yang bukan musuh dijadikan musuh. Yang benar-benar musuh malah dijadikan kawan. Ahlan wa sahlan. Tafadhol. Silakan. Jamu diberikan, ini berikan fasilitas, diberikan kebaikan-kebaikan. Padahal musuh. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala wat tariqul musilah ilal adab. Dikenalkan pula jalannya yang menuju azab Allah. Kalau tadi jalan menuju keridhaan Allah dan surganya. Diterangkan pula hati-hati dari jalan ini. Jalan para musuh ini. Jalan syaitan. Jalan kufar. Jalan munafiqin. Jalan ahli dalal. Jalan ahli bid'ah. Jalan orang-orang sesat. Hati-hati. Mereka mengikuti hawa nafsu. Diterangkan oleh Allah. Mereka mengikuti hawa. Mereka mengikuti berbagai macam syubhat. Mereka mengikuti, diterangkan jalan-jalan yang salah. Untuk apa? Agar bisa kalian bedakan. Ini jalan sesat, ini jalan yang lurus. Ini jalan yang menyelamatkan, ini jalan yang menyelamatkan, ini jalan menyesatkan. Ini jalan menuju keridhaan Allah dan surganya. Ini jalan menuju neraka jahannam. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Jalan mereka yang menuju jahannam kata Allah, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Siapa yang menyelisihi jalan rasul, ini jalan rasul, setelah jelas baginya petunjuk, dan tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin ini, berarti mengikuti jalan yang sana. Maka kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia, kami akan sesatkan dia, dan tempatnya dalam neraka jahannam. Diterangkan oleh Allah semuanya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mau mempelajari Al-Qur'an, atau di hati mereka sudah terkunci, atau hati mereka sudah tertutup? Wa kullama zada al-'abdu ta'ammulan, atau ini masih diterangkan lagi, selain jalan yang menuju azab, diterangkan pula sifatu ahliha, sifat orang-orangnya, orang-orang yang di jalan menuju jahanam kayak apa, seperti apa, agar kita kenal dan menjauhi mereka dalam Al-Qur'an. Wa malahum inda wujudi asbabil iqab, dan apa yang mereka dapatkan nanti ketika mereka menjalani sebab-sebab azab, apa yang Allah timpakan pada mereka, itu juga diterangkan dalam Quran. Wa kullama zadal 'abdu ta'ammulan fi izdada ilman wa amalan wa basiratan, setiap bertambah seorang hamba memperhatikan Al-Qur'an, bertambah teliti mempelajari Al-Qur'an, akan semakin bertambah ilmunya, bertambah pengamalannya, bertambah pandangannya. Lidzalika amrullah, karena itulah Allah perintahkan untuk tadabbur, karena lihatlah faedahnya sangat banyaknya. Wa hatta alaihi wa akhbara, dan Allah anjurkan untuk bertadabbur mempelajari Al-Qur'an, dan Allah khabarkan bahwa itulah maksud dari diturunkannya Al-Qur'an. Maksud diturunkannya Al-Qur'an adalah untuk tadabbur. Apa dalilnya? Syekh Sa'di membawakan dalilnya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Kata Allah, kitab kami turunkan kepadamu liyadabbaru, agar mereka mempelajari, agar mereka meneliti, agar mereka mengkaji ayat-ayatnya. Waliyatadakkara ulul albab, agar orang-orang yang memiliki lubb, agar orang-orang yang memiliki pemikiran, orang yang memiliki kecerdasan, bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil zikra. Waliyatadakkara ulul albab. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka sebagian mereka yang mempergunakan Al-Quran bukan untuk tadabbur, itu adalah kesalahan. Quran ditulis kecil-kecil, dilipat-lipat, kemudian dibungkus dengan kain putih, diikatkan di pinggangnya. Bukan untuk itu Al-Quran. Ditulis Al-Quran, kemudian ditempel di depan pintu. Bukan itu fungsi Al-Quran. Atau Al-Quran dihias dengan sangat bagusnya kaligrafi, saking bagusnya gak kebaca, ditempelkan di tembok sebagai hiasan dinding. Ditanyakan kepada Syekh bin Baz, kata beliau, bukan itu maksud diturunkannya Al-Quran. Kitabun anzalnahu, kitab ini yang kami turunkan, ilaika mubarak, penuh berkah, liyadabbaru, agar bertadabbur, agar dipelajari, agar dikaji, agar kita mendapatkan ilmu dan bimbingan dari Allah, kemudian amalkan. Kalau ada 4 orang ingin berjalan ke satu tempat, bertanya pada seorang yang tahu tempat tersebut, nih alamatnya ya, kamu jalan lurus dan belok kanan, masuk jalan ini, kemudian masuk jalan sana, jalan sini, dikasih petanya satu-satu. Dikasih petanya satu-satu. Jalan. Yang satu melipat-lipatnya, dimasukkan di sabuk, kemudian jalan. Dengan sabuk ini saya akan sampai ke sana, karena di dalamnya ada alamat, katanya. Yang kedua berkata bahwa ini adalah ilmu yang bisa menyelamatkan saya dan menyampaikan ke sana, maka saya akan hias dengan sebagus-bagusnya, dihias dan dikasih figura. Yang ketiga, barakallahu fikum, lebih parah lagi. Mereka malah menambahnya, menguranginya. Ini kayaknya kurang bagus. Kasih ke sana, kasih sini, kasih. Yang keempat dipelajari dan diikuti. Oh ke sini, oh ke sini. Siapa yang akan sampai ke tujuan? Hah? Yang keempat. Yang ke satu tersesat, yang kedua tersesat, yang ketiga tersesat. Yang ketiga kena lancang, sok tahu. Ah, kayaknya ini juga bisa. Lewat sana juga bisa. Ini kayaknya seperti ini juga bisa. Akhirnya barakallahu fikum, mereka semua tersesat. Karena tidak tahu fungsi dari alamat tadi. Fungsi dari peta tadi. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran adalah penjelasan tentang jalan yang lurus. Yang akan menyampaikan kepada keridhaan Allah dan surganya. Apa yang dilepet-lepet, disimpan di pinggang atau dikalungkan di sini? Pelajari. Agar tahu kemana kita harus berjalan. Agar tahu kemana kita harus menuju. Agar kita mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan jannahnya. Ikhwanifidina azakumullah kumuslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala juga berfirman dengan lebih keras. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mempelajari Al-Quran? Atau hati-hati mereka sudah terkunci mati? Apakah hati-hati mereka ada belenggu? Ada kuncinya? Ada akfal? Kuful itu gembok ya. Apa bahasa Indonesia gembok? Ini kuful namanya. Kuncinya? Namanya miftah. Amala qulubin aqfaluha, atau hatinya sudah dikunci. Hatinya sudah tertutup. Wa min fawaidit tadabbur likitabillah. Faedah berikutnya sekarang. Catat yang keberapa itu. Wa min fawaidit tadabbur likitabillah, dan termasuk faedah ketika mempelajari kitabullah, annahu bidzalika yasilul 'abd ila darajatil yaqin, bahwa seorang hamba akan sampai pada derajat keyakinan. Semakin mempelajari, semakin yakin. Semakin mempelajari, semakin yakin. Wal ilmi bi annahu kalamullah, semakin tahu kalau ini benar-benar ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah sebut belum tadi? Belum disebut. Dari sekian faedah yang sangat banyak tadi, belum ada ini. Dan ini diakhirkan karena berkait dengan kalimat berikutnya. Karena berkait dengan ayat atau lanjutan ayatnya, walau kana min indillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Qur'an ini bukan dari Allah, di dalamnya banyak kontradiksi, di dalamnya banyak pertentangan-pertentangan, di dalamnya banyak sesuatu yang berlawanan. Tetapi ketika mempelajari Al-Quran, semakin tahu bahwa ini justru cocok dengan yang itu. Yang itu cocok dengan yang ini. Sampai barakallahu fikum, para ulama menafsirkan ayat ini dengan ayat-ayat lain. Menafsirkan ayat yang itu dengan ayat-ayat yang ini. Karena saling berhubungan. Subhanallah. Dan mereka yang menulis kitab sejarah pada Nabi, itu mereka mengumpulkan ayat yang ini tentang Nabi Musa, ayat yang ini tentang Nabi Musa, ayat yang ini tentang Nabi Musa, ayat yang semua dikumpulkan dalam Quran, jadi kisah. Karena Allah menyinggungnya di sana, menyinggungnya di sini, menyinggung di situ, ada yang ringkas, ada yang luas. Barakallahu fiikum. Tidak bertentangan. Tetapi justru saling menjelaskan. Maka di hati semakin yakin, subhanallah. Jelas ini bukan ucapan manusia. Ini kalamullah, ini ucapan Allah. Itu juga faedah yang tidak kalah pentingnya dan sangat pentingnya. Menambah keyakinan, menambah ilmu bahwa ini benar-benar ucapan Allah. Li'annahu yarahu yasduqu ba'duhu ba'dan. Karena dia melihat ayat yang satu dengan ayat yang lain saling mendukung. Wa yuwafiqu ba'duhu ba'dan. dan saling mencocoki ayat yang ini dengan ayat yang itu, sebagian terhadap sebagian yang lain. Fataral hukm wal qissah wal akhbarat tu'adu fil Quran fi iddati mawadhi'. Kamu lihat hukum-hukum, kisah-kisah, berita-berita diulang di dalam Quran. Bukan di satu tempat saja. Kisah Nabi Musa ada sekian tempat. Kisah Nabi Ibrahim ada sekian tempat. Hukum ini, hukum itu ada di sekian tempat. Tayyib, satu dengan lainnya tidak bertentangan. Kalau saja dari manusia, mungkin di sini menyatakan Musa ke sana, di ayat lain Musa ke sini, bertentangan. Yang dikatakan di sini hukumnya halal, ternyata tempat lain disebut lagi hukumnya haram. Itu bertentangan, namanya kontradiksi. Tetapi lihatlah hukum-hukum diulang-ulang, hukum yang sama dalam beberapa tempat di Al-Quran. Kisah-kisah juga demikian, diulang kisah yang sama di beberapa tempat dengan lafaz-lafaz yang berbeda-beda. Berita-berita juga diulang, berita tentang surga dan neraka di sekian tempat diulang, dan tidak pernah terjadi pertentangan antara satu dengan lainnya. Kulluha mutawafiqatan mutasadiqah. Semuanya saling mencocoki, saling membenarkan. La yanqus ba'daha ba'dhan, tidak mengurangi satu dengan yang lainnya. Fa bidzalika ya'lam kamal al-Qur'an, maka dengan ini kita tahu sempurnanya Al-Qur'an. Wa annahu min 'indi man ahata 'ilmuhu bi jami'il umur. Maka kita tahu setelah tadabbur Al-Qur'an bahwa ini dari sisi Allah yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ahata ilmuhu, yang ilmunya meliputi, bi jami'il umur, meliputi segala macam perkara. Falidzalika qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman pada lanjutan ayatnya, walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau saja itu dari sisi selain Allah, maka niscaya akan terdapat kontradiksi yang banyak. Ai falamma kana min 'indillah, yakni ketika Al-Qur'an ini benar-benar dari Allah, tidak akan didapati di dalamnya perselisihan yang banyak. Tidak didapati di dalamnya perselisihan sama sekali, aslan, sedikit pun. Enggak ada pertentangan. Tetapi pada bikinan-bikinan manusia selalu terjadi. Cetakan pertama diralat dalam cetakan kedua. Cetakan kedua diralat lagi pada cetakan ketiga. Selalu ada halaman paling belakang ralat terhadap cetakan pertama. Nanti muncul terbitan baru, munakkohah. Sudah diperiksa ulang, sudah diperbaiki, sudah dikoreksi. Terus seperti itu, bikinan manusia. Barakallahu fikum. Tetapi Al-Quran sempurna. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sempurnalah kalimat Allah, kebenarannya dan keadilannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua maksiat bisa diampuni oleh Allah dengan taubat? Nah, kalau dengan taubat semua bisa diampuni, termasuk syirik pun bisa diampuni. Kalau dengan taubat. Dalilnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hamba Allah yang melampaui batas terhadap dirinya, jangan putus asa dari rahmat Allah, dari rahmat Allah. Fa innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah akan mengampuni seluruh dosa, tidak dikecualikan. Yaghfiru dzunuba jami'an, karena mau taubat. Jangan putus asa, bertobatlah. Para sahabat pernah berbuat syirik, sebagian mereka pernah berbuat syirik, kemudian masuk Islam, bertaubat, diterima. Tetapi kalau mati membawa dosa yang belum taubat, dibagi dua. dosa-dosa syirik tidak akan diampuni, dan dosa-dosa yang lain kalau Allah kehendaki, Allah ampuni. Sehingga dijuluki dengan tahtan masyiah, tergantung kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Syirik enggak akan diampuni, yang lain tergantung kehendak Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralahu. Apakah boleh seorang laki-laki mengucapkan salam kepada perempuan yang bukan mahramnya? Pertama, jangan pilih-pilih. Yang itu disalam, assalamualaikum. Yang ini enggak. Ada apa tuh? Ada fitnah. Kedua, enggak usah nengok. Misalnya ada ibu-ibu di pinggir jalan, kamu ini gang sempit, kan enggak sopan melewati ibu-ibu yang sedang duduk. Enggak apa-apa. Assalamualaikum. Ya. Kamu jalan. Barakallahu fiikum. Masalah niat dalam hati. Niat dalam hati itu tidak diatur harus lafadznya begini, lafadznya begitu. Pokoknya kamu punya niat dalam hati sudah cukup. Ketika kamu berebut air wudu di sana, mau apa kamu? Semua sholat. Ya, berarti ada niat. Berarti ada niat. Cukup itu. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum.